semua insan gembira. Miskin kaya sama meraihkannya. Si kaya memberi, si miskin terima. Menjadikan hari raya bermakna. Si kaya memberi dengan hatinya, bukan untuk dipuji dan dipuja. Harta diberi tiada balasan diminta. Baginya akhirat itu yang utama. Si miskin gembira menerima. Doa dipanjang tanda kesyukuran. Panjang umur rezeki dimurahkan. Agar dikabulkan Tuhan yang yang diidamkan. Hari raya semua insan gembira. Miskin kaya sama meraihkannya. Si kaya memberi, si miskin terima. Menjadikan hari raya bermakna. Inilah suasana sejati. Si miskin redha, si kaya pemurah. Seperti Rasul dan sahabat di zamannya. Hidup penuh rukun, aman dan harmoni. Si miskin gembira menerima. Doa dipanjang tanda kesyukuran. Panjang yang diidamkan. Hari raya semua insan gembira. Miskin kaya sama meraihkannya. Si kaya memberi, si miskin terima.